Mitra bisnis, para peneliti dari Universitas Erlangga dan ITS mengemukakan keuntungan ekonomi dan politik bila Indonesia mempunyai satu zona saja. Banyak negara yang memilih waktu tunggal demi kepentingan nasional. Dikatakan juga, penambahan waktu 1 jam bagi Indonesia bagian barat bisa menghemat listrik. Saat ini sudah terhubung dengan anggota DPR, Alvin Lee. Pak Alvin Lee, apa komentar Anda? Kalau saya pribadi, saya setuju ya kita kaji secara ilmiah manfaat-manfaat yang bisa kita dapat dengan mengubah zona waktu Indonesia. Yang sekarang waktu Indonesia bagian barat, itu kan dari UTC atau GMT plus 7 jam. Nah, mungkin ada baiknya kita kacing untuk menjadi plus 8 jam dan disesuaikan dengan waktu lainnya ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menghemat sinar matahari itu 1 jam. Itu akan berpengaruh terhadap konsumsi listrik kita. Bagaimana juga di negara-negara yang 4 musim, pada saat musim panas, itu diberlakukan di light saving time, di mana jamnya maju 1 jam. Tapi kalau Indonesia ini kan kita tidak ada 4 musim ya. Ada baiknya kita sesuaikan, kan aneh, Singapura itu yang ada di ujung barat Indonesia. Justru waktunya lebih cepat 1 jam daripada Indonesia barat. Saya kira kita perlu kaji itu secara ilmiah ya. Dicontohkan bahwa di Singapura sudah bekerja dan kita masih tidur, Pak. Ekstrimnya begitu, tapi kita melihatnya secara praktisnya bahwa matahari akan lebih cepat terbit. Dengan demikian di rumah pun kita menggunakan listriknya pagi-pagi juga sudah berkurang ya. Kemudian pada saat malam itu juga kita akan pulang kerja lebih awal dibanding jam sekarang ini. Dan matahari akan masih lebih panjang lagi sehingga penggunaan listrik di rumah akan berkurang itu. Bagaimana mengubah kebiasaan yang sudah bertahun-tahun dilakukan? Sebetulnya tidak mengubah kebiasaan ya, kita tetap bangun jam 6 ya jam 6, jam 7 ya jam 7, kita nggak berubah pada sisi jamnya itu. Yang berubah adalah pada saat kita bangun jam 6 itu mungkin sudah lebih terang daripada biasanya. Yang mungkin terpengaruh adalah waktu sholat, sebab waktu sholat itu kan mengikuti matahari ya. Karena kalau sholat subuh jam 4.30 mungkin nanti sholat subuhnya jam 3.30. Apakah nantinya akan terrealisasi masalah zona waktu ini, Pak Alvin Lee? Putus waktu cukup panjang. Tahun 2005 secara formal saya di Komisi 7 pernah menyampaikan usulan itu kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dikaji. Waktu itu terkait dalam 1 tahun kita menaikkan harga BBM 2 kali itu ya. Tapi rupa-rupanya setelah tidak ada resistensi terhadap kenaikan BBM dari masyarakat, ya pemerintahnya adem-adem lagi. Saya kira sekarang waktu yang cocok untuk ya kita betul-betul mengkaji pengalihan zona waktu untuk tujuannya penghematan energi nasional. Demikian Alvin Lee, saya Dewi Sintawati.